Yeah. Bapak-bapak hadirin sekalian, sekedar tentang indahnya hidup di bawah naungan sunnah. Judul yang sangat menarik. Dan ada satu hal yang menggelitik ketika satu pertanyaan saya lontarkan pada jemaah. Apa yang antum maksud dengan sunnah? Mayoritas menjawab, dilakukan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Kalau kita kaitkan dengan judul ini, pengertian sunnah yang memang menurut definisi para fuqaha tadi itu enggak nyambung. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dan merasakan indahnya hidup di bawah naungan yang dilakukan berpahala, enggak dilakukan enggak apa-apa, males gitu. Maka kalau kalimat ini kita terjemahkan dengan benar, bahwa sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek, maka akan sangat menarik indahnya hidup di bawah naungan cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam berkata-kata, dalam beribadah, bermuamalah, akhlak terutama segala aspek dalam kehidupan kita. Jadi sekalian kita ikuti indahnya hidup di bawah naungan sunnah, dan mudah-mudahan kita akan menemukan jawabannya bagaimana sesungguhnya keindahan itu bisa kita rasakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأساتذة يمسي مليكا، patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar di mana kita dapat berkumpul, bertemu, membahas pembahasan yang sangat besar sekali yang menjadi dasar dalam Islam. Bahkan kita tidak akan dapat memahami atau mengenal Islam dan mengamalkannya dan mendakwakannya tanpa sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dasar inilah yang hampir-hampir telah hilang dari dada-dada kaum muslimin. Sikap dan cara beragama yang sungguh telah jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti cara-cara beragama dengan mempergunakan akal semata, tidak berarti bahwa Islam meninggalkan akal, menyampingkan akal, merendahkan akal, tidak. Tapi menjadikan akal sebagai asas di dalam beragama, sebuah kesesatan yang nyata dan dalam. Kita beragama dengan akal-akal kita. Kita pun beragama dengan perasaan kita. Kita beragama dengan mengikuti tradisi khalayak ramai, kebiasaan manusia, adat istiadat, dan seterusnya. Seperti kita sering dengar perkataan yang beredar di masyarakat kita, kalau disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berbicara tentang sunnah, maka ada lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Nanti akan saya jelaskan apa makna dari sunnah ini secara lengkap. Sering kita dengar orang mengucapkan, apa salahnya kalau saya mengerjakan seperti ini? Bukankah perbuatan ini baik? Bukankah niat kami ini baik? Daripada kita lakukan, daripada kita tidak melakukan sesuatu, maka kita akan melakukan ini, dan seterusnya. Semuanya ini kan keluar dari ra'yu, akal pikiran semata, bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah mengisi di masjid kita ini beberapa waktu yang lalu mengenai riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kita umumnya di negeri kita ini, Malaysia dan sekitarnya, mengaku bermadhab, berintisab, menyandarkan diri kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ada beberapa riwayat yang saya bawakan yang dicatat oleh para ulama, seperti Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, atau Al-Imam Ibn Abi Hatim di kitabnya Adabus Syafi'i, dan di lain-lain kitab para ulama, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i selalu keluar dari lisannya, qala Allah qala ar-rasul, qala Allah qala ar-rasul. Sehingga pernah terjadi perdebatan antara beliau dengan